السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، kita bersyukur atas rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita yang membahas salah satu risalah di antara karya-karya para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu kitab usul sunnah karya imam sunnah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah Al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan apa yang beliau sebutkan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beriman dengan setiap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Seorang mukmin adalah seorang yang ketika dia mendengarkan berita dari Allah tabaraka wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadikan itu sebagai pegangan hidupnya, sebagai prinsip-prinsip keislamannya. Dan dia kokoh di atasnya. Dan tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam syubhat yang datang dari ahlul bid'ah, ahlul dalal, dengan berbagai macam ragamnya dan dengan berbagai macam kesesatannya. Maka dia kokoh di atas al-haq. Sebab kebenaran itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain yang datang dari Allah dan selain yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti merupakan kesesatan. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tidak ada lagi setelah kebenaran, melainkan itu pasti kebatilan, kesesatan. Maka yang wajib bagi kita adalah menerima seluruh apa yang diberikan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Termasuk dalam hal ini, kewajiban kita untuk beriman bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dilihat oleh hamba-hambanya kaum mukminin pada yaumul qiyamah, ketika mereka telah masuk ke dalam al-jannah. Lalu mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nikmat terbesar yang Allah Azza wa Jal berikan kepada ahlul jannah adalah mereka melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith mutawatir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata Imam Sunnah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah ta'ala, wal iman bil mizan yaum al-qiyamah. Termasuk di antara prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman tentang adanya al-mizan, adanya timbangan pada hari kiamat. Kama jaa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat, yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Bahwa ada seorang hamba ditimbang pada yawmul qiyamah dan ternyata timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, demikian pula al-Imam Muslim. Lalu kata beliau, wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athar. Dan amalan-amalan hamba ditimbang pada yaumul qiyamah sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat, wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu amman radda dhalik wa tarku mujadalatih. Maka beriman dengannya dan membenarkan adanya timbangan pada yaumul qiyamah dan berpaling dari orang-orang yang menolak keyakinan ini dan meninggalkan untuk berdebat dengannya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama Sunnah, yaitu beriman tentang adanya al-mizan, adanya timbangan pada yaumul qiyamah untuk menimbang amalan-amalan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. dari apa yang pernah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Maka di antara hamba-hamba Allah ada yang berat timbangannya, yakni timbangan amal saleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai hamba tersebut. Di antara hamba-hamba Allah ada yang ringan timbangannya, disebabkan karena kurangnya dia dalam beramal saleh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberatkan timbangan amal saleh kita pada yaumul qiyamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima setiap amalan ibadah kita, ibadah yang kita berusaha untuk senantiasa ikhlas dalam melakukannya dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa nadha'u al-mawazin al-qist li yaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan dengan penuh keadilan pada yaumul qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan amalnya pada yaumul qiyamah, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal salehnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam jahannam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan tegas menyebutkan adanya timbangan pada yaumul qiyamah. Dan timbangan tersebut adalah merupakan timbangan yang sifatnya hissi. Timbangan untuk menimbang sesuatu. Dalam hal ini, yang ditimbang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada amalan saleh yang dia lakukan. Dan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa yang ditimbang dari hamba-hambanya ada yang ditimbang tubuhnya. Ada yang ditimbang tubuhnya. Ada pula yang ditimbang lembaran amalannya, catatan amalannya. Dan ada pula yang ditimbang amalan itu sendiri. Yani Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang di dunia amalan tersebut tidak berbentuk, pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hasil atau pahala dari amalan tersebut menjadi sesuatu yang berbentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla dengan maha kuasanya mampu menjadikan sesuatu yang asalnya berupa sifat lalu menjadi sesuatu yang memiliki bentuk. Seperti hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berada di alam barzakh, keadaan seorang mukmin yang beramal saleh dan keadaan seorang yang fajir. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin ketika dia berada di alam kuburnya, maka dia didatangi oleh seorang yang tampan yang memiliki bau yang sangat harum. Lalu kemudian ia bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Maka dia mengatakan, ana amaluka salih. Aku adalah amalanmu yang salih. Yang menemani hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut selama di alam barzakh. Sebaliknya seorang yang fajir, seorang yang kafir, didatangi oleh seorang yang buruk rupa, dengan bau yang sangat busuk. Lalu kemudian ia bertanya, siapa engkau? Maka dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Dan menjadi temannya selama di alam barzakh. Amalan yang asalnya tidak berbentuk, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan tersebut berbentuk. Maka pada yaumul qiyamah, termasuk di antara yang ditimbang, adalah amalan seseorang, apa yang diamalkan. Namun dari apa yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, pada hakikatnya kembali kepada apa yang pernah diamalkan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia. Baik yang ditimbang itu tubuhnya, maka bukan berat timbangan lemaknya, berat timbangan tulangnya yang ditimbang, yang memperberat timbangan tersebut, tidak. Kembalinya kepada amal saleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'ta birrajuli al-'azim as-samin fala yazinu 'inda Allah janah ba'udah." Pada hari kiamat didatangkan seorang lelaki yang besar, yang sangat gemuk, diletakkan di timbangan. Ternyata setelah ditimbang, maka beratnya tidak seberat sayap nyamuk. Kenapa? Karena dia tidak memiliki amal saleh. Meskipun yang ditimbang itu adalah tubuhnya, namun bukan berat tubuhnya yang menjadi penilaian. Yang dinilai adalah apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari ganjaran amalan saleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menaiki, memanjat sebuah pohon arak. Lalu ketika beliau memanjat pohon tersebut, betisnya tersingkap. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang sangat kurus sekali. Saking kurusnya, ketika terlihat betisnya, maka sebagian para sahabat merasa heran dengan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saking kurusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'jabu min diqqati saqayhi." Jangan kamu merasa heran dengan kurusnya kedua betis beliau, Abdullah bin Mas'ud. "Fa innahuma athqalu fil mizan min jabali Uhud." Karena sesungguhnya kedua betis tersebut lebih berat dalam timbangan yaumul qiyamah dari Bukit Uhud. Berapa berat Bukit Uhud? Berat sekali. Gunung terbesar yang ada di Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat dari Bukit Uhud apabila ditimbang pada yaumul qiyamah. Maka ini menunjukkan amalan saleh yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud begitu berat dalam timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari kurusnya Ibnu Mas'ud, namun dari amalan saleh yang beliau lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesalahan-kesalahan dalam catatan kesalahannya itu sebanyak 99 catatan lembaran, satu lembar sejauh mata memandang, saking banyaknya dosa yang pernah dia lakukan. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah melakukan amalan saleh, kebaikan? Dia mengatakan, tidak ya Rabb, saya tidak pernah melakukan kebaikan. Maka dikatakan kepadanya, bahkan engkau punya kebaikan, engkau tidak dizalimi hari ini. Maka diperlihatkanlah kepadanya bitaqah, kartu yang di dalamnya berisi kalimat la ilaha illallah. Pada awalnya orang ini mengatakan, apa manfaat dari kartu yang kecil ini dibandingkan 99 yang seluruhnya berisi kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka dikatakan padanya, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Maka diletakkanlah kartu tersebut dalam satu anak timbangan. Jadi ada dua kifah timbangan pada yaumul qiyamah, ada dua. Yang satu untuk menimbang amalan yang buruk, yang satu untuk menimbang amalan saleh. Ketika diletakkan pada timbangan amalan saleh, saking beratnya timbangan tersebut menyebabkan terangkatnya dan terbangnya 99 lembaran catatan amalan keburukan yang pernah dia lakukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba ini. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa yang ditimbang adalah lembaran catatan amalan. Namun disebabkan karena kuatnya tauhid hamba Allah Subhanahu wa taala ini, ketika di dunia dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memuliakannya dan menghapuskan kesalahannya. Dan terkadang yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan-lisan kita, namun kedua kalimat ini sangat berat dalam timbangan yaumul qiyamah. Dan kedua kalimat ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dua kalimat ini berat dalam timbangan yaumul qiyamah. Maka ini juga menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan saleh itu sendiri. Semakin banyak amalan saleh yang diamalkan oleh seorang hamba, dengan syarat amalan tersebut saleh, maka akan memperberat timbangannya pada yaumul qiyamah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini bahwa pada hari kiamat ada timbangan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah untuk menimbang seluruh amalan-amalan hambanya. Maka kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperberat timbangan amalan saleh yang kita lakukan, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab. Azabu jahannam. Al-Mu'tazilah, demikian pula Jahmiyah, Dan orang-orang yang sepaham dengan kelompok ini, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya timbangan pada yaumul qiyamah. Mereka mengingkari adanya mizan, bahwa pada hari kiamat itu ada timbangan yang diciptakan Allah untuk menimbang amalan-amalan hambanya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud al-mizan di dalam ayat, di dalam hadis, itu bukan timbangan, kata mereka. Tapi yang dimaksud adalah keadilan. Jadi dirubah maknanya. Yang dimaksud timbangan di situ adalah keadilan. Allah Subhanahu wa taala berbuat adil. Jadi tidak ada yang namanya yang dikatakan Allah sebagai timbangan untuk menimbang amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengingkari sekian banyak dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan mereka tersesat dari jalan Allah, tidak berjalan di atas as-siratul mustaqim. Padahal demikian jelas ayat-ayat Allah, wa nadhaul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, kami meletakkan timbangan-timbangan yang penuh keadilan pada hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal salehnya, maka tempatnya adalah neraka. Dan dalil-dalil yang lain. Maka siapa yang mengingkari adanya timbangan pada yaumul qiyamah, maka sungguh dia telah mengingkari satu akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang telah disepakati oleh seluruh para ulama sunnah. Yang mengingkarinya berjalan di atas kesesatan, penyimpangan. Dan termasuk yang mengingkari timbangan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah seorang yang dianggap sebagai seorang da'i, tokoh dari tokoh-tokoh kesesatan, dari tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimun, yang menyebarkan pemahaman takfir. Dia adalah Sayyid Qutb, yang sering mereka juluki dengan sebutan Asy-Syahid Sayyid Qutb, yang banyak memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah yang menunjukkan jahilnya dia terhadap Islam. Namun anehnya sebagian menganggap dia sebagai tokoh Islam. Buku-bukunya dijadikan sebagai rujukan, padahal dia bukanlah seorang alim. Bahkan mereka menyebutnya dia seorang sastrawan. Jika dia seorang sastrawan, tidak sepantasnya dijadikan sebagai rujukan. Tidak sepantasnya dinukil ucapan-ucapannya, bahkan dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Dia menulis kitab Fi Dhilal Al-Quran. Lalu para pendukungnya, para pemujanya menjadikan rujukan dalam menafsirkan Al-Quran dari kitab Sayyid Qutb. Padahal tidak diketahui dia memiliki ilmu dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Allamah Imam Al-Jarh wa Ta'dil Al-Syekh Rabi' hafizahullah taala وأطال عمره وحفظه عن كل سوء ومكروه. كتب لي ومع الأسف سيد قطب والله ينكر الميزان ينكر رؤية الله وسار مع الجهمية ومع المعتزلة في كثير من الأقاعد والله هذا حاصل. Sangat disayangkan sekali, kata beliau, Sayyid Qutb termasuk yang mengingkari adanya timbangan pada yaumul qiyamah. Dan dia juga mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum mukminin pada yaumul qiyamah. Maka akidahnya berjalan bersama dengan Jahmiyah, bersama dengan Mu'tazilah dalam sekian banyak keyakinan. Ini yang terjadi. Wa nahnu naqulu hadza li'alla yukhda'a nasun bi kutubi hadzal rajul. Dan kami mengucapkan ini, mengatakan ini agar orang-orang tidak tertipu dengan kitab-kitabnya orang ini, tulisan-tulisan orang ini. Fa innaha wallahi mali'atun bidh-dhalalat ya ikhwah. Sesungguhnya kitab-kitab orang ini demi Allah dipenuhi dengan berbagai kesesatan-kesesatan. Wahai ikhwah, wallahi fi ususil usus wa usulil usul. Bahkan dalam perkara yang paling prinsip yang menyangkut permasalahan akidah, Sayyid Qutb yatakhabbatu wa dhayi'. Dalam keadaan Sayyid Qutb di sini tidak kokoh, kacau pemikirannya. Menelantarkan akidah yang sahihah. Wa kathirun minasy syabab sayadhi'un bisabab taqdisihim lahu. Banyak dari kalangan para pemuda akhirnya terlantar disebabkan karena mereka terlalu memuja Sayyid Qutb ini. Dipuji-puji pahlawan. Bahkan seringkali ditambahi namanya dengan julukan syahid, asy-syahid Sayyid Qutb, asy-syahid Sayyid Qutb. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya bab la yuqalu fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan kepada seorang itu dengan gelar syahid, tidak boleh. Meskipun dia mati di medan pertempuran. Karena kita tidak mengetahui apa yang terdapat dalam hatinya. Kita tidak mengetahui. Ya. Maka sebagian para pemuda terlalu mengkultuskan Sayyid Qutb. Sehingga ketika ada yang mengeritik Sayyid Qutb, yang mengeritik justru dibantah habis, dihinakan. Kamu siapa? Nah, padahal bagi siapa yang membaca kitab-kitab Sayyid Qutb, penuh berisi penyimpangan. Bukan hanya penyimpangan dalam permasalahan akhlak, dalam perkara akidah, prinsip Islam. Terjatuh dalam keyakinan wahdatul wujud. Mencela para sahabat, terutama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Wa inzalihim lahu ghaira manzilatihi, dan banyak di antara pemuda yang mendudukkan Sayyid Qutb bukan pada kedudukannya, dianggap sebagai alim kabir. Padahal dia bukan seorang yang berilmu sama sekali. Fala tajidul mu'tazili wal jahmi fi bid'ah illa syarakahum fiha wa jallaha lahum wa waddahaha ma'al asas. Maka engkau tidak mendapati mu'tazila atau yang berkeyakinan jahmiyah dalam satu bid'ah, melainkan Sayyid Qutb sama keyakinannya dengan mereka. Mu'tazila, jahmiyah. Sangat disayangkan sekali. Dia mengingkari adanya timbangan pada yaumul qiyamah, mengingkari adanya arasy Allah Subhanahu wa taala, wa asya kathirah, dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang merupakan prinsip-prinsip Islam diingkari oleh Sayyid Qutb. Lalu kemudian beliau mengatakan wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Beriman tentang adanya timbangan pada hari kiamat dan membenarkannya, wal i'radu amman radda dzalik, dan berpaling dari orang yang menolak keyakinan ini. Setelah kita jelaskan bahwa timbangan itu ada pada yaumul qiyamah, di mana seorang hamba ditimbang amalannya pada yaumul qiyamah, lalu dia mengatakan oh tidak benar, tidak ada timbangan hari kiamat itu, itu maksudnya keadilan. Apa kata Imam Ahmad? Berpaling dari orang yang seperti ini sudah. Jangan diajak bicara. Karena masalah keyakinan itu murni kembalinya seorang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya dengan akal. Akal harus tunduk kepada apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita sudah menyebutkan kepadanya, ini dalil dari Al-Quran, ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menolak, dia mengatakan tidak ada timbangan hari kiamat itu, maka berpaling dari orang seperti ini. Tinggalkan. Wa tarku mujadalatihi, kata beliau. Tinggalkan berdebat dengannya. Tinggalkan berdebat dengannya. Sudah berapa kali Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam risalah beliau ini, Usul Sunnah, selalu mengingatkan dalam perkara tinggalkan berdebat dengan orang yang menyelisihi al-haq, menyelisihi Ahlus Sunnah. Jangan berdebat dengannya. Ini yang kesekian kali Al-Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan, yang menunjukkan bahwa ini termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah, tidak berdebat dengan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang tidak memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mereka akan mengatakan, wah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak punya hujah. Buktinya diajak debat enggak mau. Ya. Kami sudah mengirimkan surat langsung kepada ustaz itu, diajak debat. Hari ini, tanggal ini, jam sekian, di tempat ini. Sudah diajak berkali-kali. Tapi takut. Kalau seandainya dia berjalan di atas kebenaran, pasti dia berani mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan. Maka jawabannya, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, bahwa Ahlus Sunnah memiliki prinsip. Ahlus Sunnah, ahlul hujjati wal burhan. Mereka punya hujjah. Dalam setiap permasalahan akidah, dalil-dalil mereka sangat jelas. Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Dari kesepakatan para ulama sunnah. Mereka memiliki prinsip yang sangat kokoh di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Keengganan mereka untuk berdialog, keengganan mereka untuk berdebat, bukan karena mereka dhaiful hujjah. Bukan karena lemah hujjah mereka, tidak. Karena itulah yang diajarkan oleh agama mereka. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum setelah sebelumnya mereka dapat hidayah, melainkan yang menyebabkan mereka sesat karena mereka diberi kepandaian berdebat, suka berdebat, suka melayani orang untuk berdebat dalam perkara-perkara yang jelas masih juga diperdebatkan. Kita sudah meyakini, iya kan, sekian banyak prinsip-prinsip yang sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Kita sudah yakin itu. Keyakinan yang tidak akan mungkin ditukar dengan apa saja. Sehingga kalau ada orang yang mendebati kita, urusannya apa? Kita ini sudah yakin di atas agama kita. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah, ketika beliau didatangi oleh seorang ingin mendebati Imam Malik, kata Imam Malik, saya ini sudah yakin di atas agama saya. Kalau kamu masih ragu terhadap agamamu, kamu datangi orang yang semisal kamu yang ragu, lalu debati dia. Kalau saya sudah yakin, gak perlu lagi berdebat. Ngapain? Ya. Dan meninggalkan berdebat dengan ahlul bid'ah, itu akan membuat mereka mati kutu. Menyimpan amarah. Ini orang diajak debat gak mau. Jadi pengennya itu mau menghinakan ahlus sunnah di depan forum. Maunya begitu. Nah, perkaranya jelas. Maaf, kami tidak ingin berdebat dengan kalian. Habis waktu kami dengan kalian. Ini hujah telah kami sampaikan. Dalil, Al-Quran, sunnah, pemahaman salaf sudah kami sampaikan pada kalian. Terima, alhamdulillah. Kalian tidak menerima, maaf, sudah cukup. Tidak perlu ada debat. Ahlu sunnah wal jamaah meninggalkan perdebatan. Kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa. Darurah. Nah, di saat kondisi terpaksa tersebut, nampak kelebihan ilmu para ulama dalam perdebatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh sebagian para ulama salaf. Karena permintaan dari waliul amr, pemerintah ketika itu. Maka akhirnya dilayani oleh para ulama. Dengan hujjah dan burhan. Yang membungkam setiap syubhat ahlul bid'ah. Dan tidak setiap orang yang diperbolehkan untuk melakukan perdebatan. Tidak. Orang-orang tertentu yang benar-benar menguasai perkara tersebut, permasalahan tersebut dari kalangan para ulama, ahlul hujjah, ahlul burhan. Tidak setiap dari ahlus sunnah yang diperbolehkan untuk berdebat dengan siapa saja. Hati-hati ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Setelah kita belajar, jangan jadikan apa yang telah kita pelajari ini sebagai bahan perdebatan. Jangan. Jangan sama sekali. Kalau ada seorang datang kepada kita, lalu hendak mendebati kita dalam perkara-perkara prinsip di dalam agama ini, maaf, tidak ada urusan dengan kamu. Cari orang semisal kamu. Apa manfaat dari perdebatan? Al-Imam Malik rahimahullah dalam satu kesempatan beliau didatangi oleh seorang dari ahlul bid'ah. Dia mengatakan, saya ingin mendebati kamu. Kata Imam Malik, kalau saya menang dalam perdebatan gimana? Dia mengatakan, saya ikut kamu. Kalau yang menang kamu gimana? Ya kamu ikut saya. Kalau ada orang ketiga, lalu kita berdebat dengannya, dia yang menang, kita kalah. Gimana? Ya kita ikut dia. Maka diingatkan oleh Imam Malik bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas satu keyakinan, dan saya melihat kamu ini suka berpindah-pindah keyakinan. Berdebat dengan ini kalah, akhirnya dia ikut itu. Karena yang namanya perdebatan, siapa yang kuat dia yang, ya, siapa yang pandai mengolah kata, siapa yang pandai mengatur syubhatnya, bisa jadi dia menang. Meskipun dia berada di atas kebatilan. Itu namanya jidal, perdebatan. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah, mereka sangat jauh dari cara-cara beragama yang seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah belajar meyakini prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan menjadi kesepakatan para ulama salaf. Setelah itu mereka menjadikan itu sebagai pegangan hidup mereka. Prinsip dalam kehidupan mereka. Tidak ada perdebatan. Maka yang di sini Imam Ahmad mengingatkan, watarku mujadalatih, dan meninggalkan berdebat dengan ahlul bidah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamah laysa bainahum wa bainahu turjuman wal iman bihi wat tasdiq bihi. Maka ini keyakinan ahlu sunnah yang berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan hamba-hambanya pada yaumul qiyamah. Tidak ada antara hamba-hamba Allah dengan Allah Jalla wa'ala perantara, penerjemah, tidak ada. Maka wajib beriman dengannya dan membenarkannya. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun dari kalian, melainkan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya secara langsung. Tidak ada antara Allah dengan hamba itu penerjemah, perantara. Tidak ada sama sekali. Masing-masing berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-Nya, hamba juga berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala memahami apa saja yang dikatakan oleh hamba tersebut. Entah berbahasa apa hamba itu. Namun Allah Azza wa Jal Maha Kuasa dan mengetahui apa saja yang dikatakan oleh hamba itu. Sehingga tidak memerlukan perantara. Sehingga tidak memerlukan penerjemah. Langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini juga termasuk di antara prinsip, di antara keyakinan yang wajib kita yakini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tersamarkan bagi Allah apapun yang dilakukan oleh hamba-Nya. Apapun yang dikatakan oleh hamba-Nya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu apapun yang tersamarkan bagi Allah di langit dan di bumi. Tidak ada sama sekali. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau dalam kehidupan dunia seorang karyawan misalnya datang surat atau datang panggilan diperintahkan untuk menghadap direktur perusahaan, kamu diminta datang sekarang juga, maka dia tentu berharap-harap cemas, ada apa ini, jangan-jangan mungkin dipecat. Dia akan memikirkan, mungkin saya pernah salah apa. Harap-harap cemas. Seorang dalam kondisi khawatir. Kenapa? Jangan sampai dia di PHK. Kalau di PHK tidak punya kerjaan lagi. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang hamba akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja di antara kita. Setiap makhluk akan mempertanggungjawabkan masing-masing dari apa yang mereka perbuat di hadapan Allah. Dia akan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mentadabburi hadis ini. Jadi bukan hanya sekedar jadikan sebagai teori, tapi kita mencerna maknanya bahwa kita sebagai hamba Allah pada yaumul qiyamah nanti akan dipanggil oleh Allah secara langsung. Terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya secara langsung. Kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Apa yang akan kita katakan? Pada yaumul qiyamah. Beranikah kita berdusta? Pada saat lisan kita berdusta. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-Nya, apakah engkau pernah melakukan ini? Apakah engkau pernah melakukan itu? Lalu lisannya mengatakan, saya tidak pernah melakukan. Akan tersingkap. Kulitnya akan berbicara. Kaki-kaki dan tangannya akan berbicara. Yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Terhadap setiap apa yang pernah kita amalkan. Dan yang pernah kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi pada masa itu sangat menakutkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyelamatkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Semoga dalam kondisi kita sebagai seorang mukmin mengakui kesalahan. Namanya manusia, tidak terlepas dari kesalahan. Mengakui kesalahan dengan penuh kejujuran, tidak berdusta di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah berupaya untuk beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Allah berbicara. Dan itu diantara sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa alaihi salam, wa kallama Allah Musa takliman. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Walamma jaa Musa limiqatina fakallamahu rabbuh. Ketika Musa mendatangi tempat yang telah kami tetapkan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Musa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kewajiban salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berbicara. Tidak seperti yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam, bahwa Allah berbicara. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan suara yang didengarkan oleh siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Itu namanya berbicara. Ketika Allah berbicara kepada Musa alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Sesungguhnya aku adalah Rabb. Dia mengatakan kepada Musa alaihissalam. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Didengarkan oleh Musa. Fakhla'na 'alaik, lepaskan kedua sendalmu. Sekarang ini engkau berada di lembah yang memiliki kesucian. Dan didengarkan oleh Musa alaihissalam. Berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan suara yang didengarkan oleh Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim aina syurakai?" Allah Subhanahu wa taala berseru pada yaumul qiyamah, di mana itu sekutu-sekutuku yang mereka menyekutukan Allah ketika di dunia? Mana itu sekutu-sekutuku? An-nida, Allah menyeru, an-nida memanggil. Dan kata an-nida dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru atau memanggil, tentu dengan suara. Tidak mungkin ada panggilan tanpa disertai dengan suara. Al-Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah, mereka mengatakan Allah berbicara tapi tidak ada suaranya. Allah memanggil tapi tidak ada suaranya. Gimana itu? Berbicara tapi tidak ada suara. Mereka menetapkan Allah itu berbicara, punya sifatul kalam. Tapi mereka enggan mengatakan bahwa Allah berbicara dengan suara. Jadi ucapannya Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah tanpa suara. Ada pada diri Allah. Sehingga apa yang didengarkan oleh Musa alaihissalam itu bukan suara Allah. Lalu suara siapa? Boleh jadi itu suara malaikat. Apa berani malaikat mengatakan ini ana rabbuk, aku adalah Rabbmu? Berani malaikat? Aku adalah Rabbmu. Ya tidak berani. Atau makhluk yang lainnya? Tidak mungkin. Maka ini juga menunjukkan kebatilan keyakinan Asy'ariyah. Mereka menetapkan sifatul kalam bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara mutakalliman, bahkan dianggap sebagai salah satu dari 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, qudrah, iradah, kalam, hayyan, sami'an, basiran. Di antaranya adalah kalam. Allah berbicara. Tapi mereka mengatakan bicaranya Allah tanpa suara. Alasan mereka kalau dengan suara berarti itu berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Makhluk kalau berbicara dengan suara, maka Allah berbicara tapi tanpa suara. Berarti kamu menyamakan Allah dengan orang bisu. Ya. Tanpa suara. Berarti Anda menyerupakan Allah dengan orang bisu. Dan orang bisu lebih rendah kedudukan daripada yang bisa berbicara. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Sampai di sini insyaAllah. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.